الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Masih di syarah ya. Yang mana sekarang? Wal mubham. Hah? Wal khalfu masalan ismun lima wara'a zuhuri ismun lima wara'a zahrika ila akhir dunia wa yuqabiluhu al mukhtas wa huwa ma lahu suratun wa hududun mahsuratun kal baiti wal hadiqati wal masjidi wa nahu dhalika fal ladzi yunsabu ala dzarfiyah huwa al awwalu duna asani kama sayati. Ini masih kemarin terkait perbedaan tentang mukhtas, ma'dud dan mubham. Ya. Mukhtas itu kemarin ya, yang dia sebagai jawaban dari mata. Kalau ma'dud, jawab dari kam. Kalau mubham yang bukan sebagai jawab dari mata dan kam istifhamiyah. Baik, dan isi makan yang dinasabkan ala dzarfiyah itu tiga macam. Yang pertama mubham ka asma'il jihad asid. Yang kedua asma'ul maqadir kalmil wal farsakh. Yang ketiga makana mustaqqan ala masdari fa'ilih. Ini ya. Ya, fal khalfu masalan. Khalfu. Berarti dia khalfun ini apa? Khalfa. Ya. Dia khalfun itu apa? Al mubham. Ya, min asma'il jihad asid. Baik. Dia ismun lima wara'a dhahrika. Dia adalah isim untuk orang yang untuk sesuatu yang di belakang kau. Khalfun. Misalnya antum katakan, ya. Ya, shallaitu khalfal imam. Aku salat di belakang imam. Baik. Sampai akhir dunia. Wa yuqabiluhu lawannya adalah al-mukhtas. Wa huwa ma lahu suratun wa hududun wa mahsuratun. Ia dia yang memiliki surah bentuk hudud, batasan, mahsurah yang terbatasi. Kalbait ada bentuknya lahu suratun wa lahu hududun mahsuratun wal hadiqah wal masjid wa nahwi dhalik. Faladhi yunsabu ala dzarfiyah, yang dinasabkan ala dzarfiyah adalah al awal. Ya. Baik, yaitu semisal khalfa. Bukan duna asani, bukan yang kedua, yang bait hadiqah. Al masjid kama sayati. Ya. Wa qawluhu fawqa. Ya. Fawqa ini dari matan yang mana ini? Ya. Hah? Baik. Asmaul jihad fauqa tahta dan seterusnya. Ila akhir. Fataqul jalastu fauqaka tahtaka yaminaka shimalaka wa amamaka wa khalfaka. Naam. Ini mansub. Summiyat al-jihatu as-sittu bidzalika. Nah, ini dinamakan dengan apa namanya? Arah yang enam. Bi'tibaril ka ini fil makan, karena berdasarkan tinjauan posisi dia dalam tempat. Fa inna lahu sitta jihatin, karena dia punya enam arah. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, itu berarti enam. Depan ya amama, belakang khalfa, atas fauqa, bawah ya tahta, kanan yamin, kiri shimala. Ya nahu ya wa qawluhu wa ma asbahuha, mana ini jimatan yang mana ini, wa ma asbahaha dan yang semisal dengannya, ai fi siddatil ibham, yaitu dalam kemubhaman yang sangat-sangat akut, sangat-sangat mubham. Kanahiyah, semisal nahiyah, nahiyah itu arah, makan, tempat, inda, sisi. Takul jalastu nahiyata Zaidin, ya, aku duduk di arah Zaid. Makana Zaid Bakrin, aku duduk di makana Bikrin. Jalastu inda Muhammadin. Baik. Ah, gantian dibaca berikutnya. Faddal. Siapa yang baca? Bima. Hai, tafaddal Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullahu taala wa qawluhu kal maili wal farsakhi wal baridi. Nah, ini berarti apa? Asmaul Maqadir ya. Asmaul Maqadir. Terus ay wa nahmuha min asmail muqadiri maqadiri allati tadullu ala masafatin ma'lumatin kal ghalwati bi fathil ghaini al mu'jamati wa hiya ma itu mi'atun ba'in mi'atun ba'in. Aduh. Ya. Baik. Ah. Perhatikan kalmil wal farsakh wal barid dan semisalnya min asma'il maqadir. Jadi nama-nama maqadir allati tadulu ala masafatin ma'lumatin. Yang menunjukkan pada jarak yang diketahui. Misal ghalwah dengan difatahkan ghain dan mu'jamah dia mi'ah ba. Ba artinya ba. Hah? 100 dari ba. Ba apa? Hah? Depak, ya. Depak. Terus lanjut Bima. Wal mailu arba'atul al-afi alafi alafi khututun. Khutwatin. Khutwatin. Khututun. Wa qila ghairu dhalik. Khutwatin. Mail arba'atu alafi khutwatin, 4000 langkah. Ada yang mengatakan bukan itu. Terus wal farsakhu thalathatu amyalin. Satu farsakh berarti 3 mil. Berapa satu farsakh berarti berapa berapa ribu langkah? 15 langkah. Hah? 15 km. 12. 15. 15 km. Hah? 15 km. Satu farsakh 5 km kan. Satu farsakh kan 4000 langkah. 1 mil 4000 langkah. Berarti satu farsakh 3 mil. Berarti berapa langkah ya? 12.000. 12.000. Terus. Wal baridu arba'atu farasikhin. Wazan apa itu? Farasikhin. Farasikho. Farasikho. Satu barid 4 farsakh. Kali 4 aja itu. Terus tanbih. Tanbihun zahiru ibaratil musallam. Ulang. Zahirun ibaratul musannif. Enggak kedengeran suara antum yang jelas. Tanbihun zahiru ibaratil musannifi anna hadzan naw anna hadzan naw alaysa minal mubhami wa bihi saraha ba'dhum. Hai ba'dhum. Wa qala innahu minal mukhtassu minal mukhtassi li anna lahu maqadarun miqdaron ma'luman minal masafati. Wa sahihu ma qalahu ibn Hisyamin. Hisyamin fi syarhi syudhuri haqiqatan wawnya dibaca wawnya wa haqiqatul qawli anna fihi ibhaman wa ikhtisasan ammal ibhamu ulang famin jihati annahu la yahtassu bi baqatin ba'inuha bi ainiha wa amal ikhtisasu famin jihati dalalatihi ala kamiyatin ma'inatin. Ulang. Famin jihati dalalatihi ala. Sama tu, famin jihati dalalatihi ala kamiyatin mu'ayyanatin. Fa'ala hadha yasihu fihi al-qawal qawlani intaha. Hey, ini yang lain jangan-jangan kayak gini semua nih bacanya nih. Makanya rajin murojaah, nahunya rajin praktek. Ya, rajin praktek. Ya. Hai, rajin baca. Taib tanbih. Zahir dari ibarah musannif, ya, bahwa jenis ini bukan mubham berarti. Berarti dia mukhtas. Ya. Mukhtas berarti itu. Ya, dia kan sebagai jawaban dari mata ya. Kalau mukhtas. Nah, ini yang dijelaskan dengan gamblang oleh selain oleh sebagian para ulama nahwu. Nah, ini bagian dari mukhtas karena dia memiliki miqdar. Ya, memiliki kadar ya makluman yang diketahui jarak. Kadar jarak minal masafah. Ya, yang sahih ialah yang dikatakan oleh Ibnu Hisham dalam syarah Sujuru Zahab. Hakikat pendapat ini bahwasanya ibham anna fihi ibhaman wa ikhtisasan. Bahwa dalam yang seperti ini ada kemubhaman yang khusus dan kekhususan. Adapun kemubhamannya dari aspek dia tidak dikhusus dengan bibuk'ah. Bibuk'ah itu apa sih? Area. Hah? Area. Dengan area. Dengan daerahnya sendiri. Ya. Adapun ikhtisas dari aspek dalalahnya akan kamiyah mu'ayyanah. Kamiyah itu berapa gitu. Jumlah tertentunya. Ya. Fa'ala hada, maka berdasarkan ini yasihu fihi al-qawlan. Boleh aja dua pendapat tadi benar, tepat. Bibit, baca bibit. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhu hafizallahu ta'ala wa qawluhu ma kana mustaqqan min masdarin amilihi. Ulang-ulang, min? Min masdarin amilihi. Ay bi anih tahadat huruf. Tahadat apa itu? Bi anih tahadat hurufuhu wa hurufu amilihi. Kamisalil musannifi fi majlisa masalan mustaqun min masdarin jalastu wa huwa al-julusi. Wa qadih tahadat hurufuhu wa hurufu amilihi. Fa in kana mustaqqan min ghairi masdarin amilihi. Min ghairi masdari amilihi. Bi an ikhtalafat hurufuhuma wajaba jarruhu. Apa ini? Bifi. Nahwu jalastu fi madhabi amrin. Wala yuqalu jalastu madhaba amrin. Illa sududan. Illa sududan. Nah. Yang berikutnya yang dinasabkan dzarfiyah itu apabila dia mustaq dari masdar amilnya bi anittahadat hurufuhu wa hurufu amilih, itu huruf masdar dan huruf-huruf amilnya itu sama. Seperti dua contoh yang dibawakan oleh musannif. Yang jelas itu majlis Zaidin wa anna kunna naq'udum fiha maqa'ida. Majlisa dan maqa'ida. Ya. Dia mustaq dari masdar amilnya. Baik. Maqa'id jamak dari maq'ad. Maq'ad isim makan. Ya, dia mustaq dari masdar amilnya. Masdar amilnya qa'ada itu apa? Qu'udan. Nah. Baik. Maka majlisah masalah dia mustaq dari masdar jalas tu yaitu julus. Maka ditahadat hurufuhu wa hurufu amilihi. Nah, huruf dari majlis itu sama dengan huruf-huruf yang ada di mas apa namanya amilnya. Baik, jalas tu. Fa'inkana mustaqqan min ghairi masdari amilih. Nah, apabila dia mustaq pecahan, namun bukan pecahan dari selain masdar amilnya, bi anikhtalafat hurufuhuma, semisal dengan berbeda kedua huruf-hurufnya, wajaba jarruhu bifi, wajib dijarkan dengan fi, enggak boleh mansub. Ya jelas tu, enggak boleh antum katakan madhaba amrin, mesti fi madhabi amrin. Madhab tu sama, dhaba yadhabu dhahaban fahuwa dhahibun. Madhab isim apa? Hah? Tempat isim makan. Tempat pergi. Nah, makanya nama madhab. Tempat pergi antum dalam berfikih apa? Syafi'iyah. Nah, madhabnya Syafi'i. Misal begitu. Ya. Tempat pergi, tempat berpendapat. Makanya seringkali zahabah itu maknanya berpendapat. Zahabah ba'dul ulama, ya gitu kan. Para ulama, sebagian ulama berpendapat, bukan sebagian ulama pergi. Nah. Ya. Wala yuqal jalastu fi madhabi amrin. Wala yuqal jalastu madhaba amrin illa syududan. Kecuali ada yang mansub madhab, ya, atau yang mustaq dari selain masdar amilnya. Ya, namun dia syadz statusnya. Terus wa qawluhu bi isqatil khafidhi ay la'ala dzarfiyati wal aslu dakhaltu fil masjidi wasakantu fil baiti falamma khudifal khafidhu nusiba 'alal maf'ulil bi 'alal maf'uli bihi tawassu'an kama yahdhafu al jarru وَيَنْتَسِبُ مَا بَعْدَهُ نَحْوُ مَرَرْتُ زَيْدًا أَيْ بِزَيْدٍ قَالَ الشَّاعِرُ تَمُرُّونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَغُوجُ أَيْ بِالدِّيَارِ. Baik. Kemudian بِإِسْقَاطِ الْخَافِدِ, ini dari matan yang mana nih? Yang terakhir. Taib, fala taqul jalasul baita walakin hukmuhu antajurrab bifi wa qawluhum dakhaltul masjida sakantul baita mansubun ala tawassu' bi isqatil khafid. Nah, perhatikan juga al masjida dan al baita, ya, itu i'rabnya pun bukan dengan zarfiyah namun maf'ulun bihi, bukan zarfiyah. Ya, tawassu' bi isqatil khafid, karena dia ini dengan menggugurkan huruf jar diluaskan masalahnya. Ai la ala adzarfiyah. Mansubnya pun bukan dengan sebagai dzarfiyah. Wal asru dakhaltu fil masjid. Nah, di isqat itu harful khafid yaitu fi. Sakantu fil baiti. Falamma hudifa al-khafidu, maka tatkala huruf khafidnya itu huruf fi dihapus, nusiba, maka al-bait dan al-masjid keduanya dinasabkan alal maf'ul bih, sebagai maf'ul bih. Kenapa? Kok di jadi maf'ul bih? Tawassu'an, karena tawassu', ya, karena ingin melapangkan permasalahan ini, biar lapang aja. Kama yuhdafu al-jarru, sebagaimana huruf jar dihapus, wa yantasibu ma ba'dahu, dan dinasabkan yang setelahnya. Misalkan marartu zaidan, aslinya apa? Zaidin. Qala syair tamurruna diyara wa lam ta'uju. Ya. Aslinya apa? Tamurruna bidiyah. Karena marra yamurru itu mutaaddinya dengan huruf ba. Ya, kalian melewati diyar, rumah-rumah. Ya. Walam ta'uju, ta'uju taltafitu, namun kalian tidak menengok, ya, enggak menoleh pada kami. Baik, selesai. Berikutnya sekarang babu al-maf'uli min ajli. Bab maf'ul min ajli. Qala wa yusamma al-maf'ula li ajli wal maf'ula lahu, dinamakan juga maf'ul li ajli atau maf'ul lahu. Ya. Wa huwa al-ismu al-mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuku'il fi'li. Dia isim mansub yang disebutkan sebagai penjelas akan sebab terjadi fi'ilnya. Nahu qama zaidun. Kenapa qama zaidun? Zaidun kenapa? Ya, ijlalan li amrin. Pokoknya dia yang sah ditanya dengan lima ada gitu. Lima ada qama zaidun. Ijlalan di amrin, karena memuliakan amar. Qasad tuka, saya datang sini mencarimu. Kenapa? Ibtigo amar ma'rufik, karena ingin mencari kebaikanmu. Baik, baca sini syarahnya. Siapa? Dio. Ayo Dio. Mantap potong rambutnya. Ada kayak Satpol PP, keren. Satpol PP mantap. Teman anak ada Satpol PP, istrinya hampir dua, hampir. Ya, dua, udah resign. Alan tuh. Ayo baca dia. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu babul maf'ulu min ajlihi. Babul maf'uli. Babul maf'uli min ajlihi. Hadha wa annaw'u arabi'u minal mansubati wa qad dhakara lahu al-musanifu thalathatan asma'i. Thalathatan asma'i. Asma'in. Asma'in. Kan saya udah terangin, asma' kalau jama' dari isim munsharif. Kalau dia nama wanita baru ghairu munsharif. Masmuki ismi asma'u. Nah, baru. Terus antum katakan deh, qad nadartu ila asma'a. Baru. Ya. Terus wa qawluhu wa huwa al-ismu ay al-masdaru wa kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Wa qawluhu al-mansubu kharaja bihil al-marfu'u wal-majruru. Nah, ini benar dia bacanya ini al-marfu'u al-majruru. Apa i'rabnya al-marfu'u? Kharaja bihi al-marfu'u. Apa i'rabnya al-marfu'u? Fa'il, Ustaz. Fa'il di mana? Kharaja. Wih, udah jago i'rab ini. Perlu dirayakan ini. Perlu dirayakan ini buat kepuasa besok ini. Khataman. Dengan perayaan apa ini? Kebulian ya, mantap ya. Nah, perlu dirayakan yang jago udah ngirupnya. Nah, terus lanjut. Wa qawluhu alladhi yudhkaru ila akhir kharaja bihi baqiyatan baqiyatun al-mufa'ila. Al-mufa'ila. Dipuji. Blekek langsung. Al-mufa'ila satu. Ulang. Ulang. Kharaja bihi baqiyatun al-mufa'ila. Baqiyatun ada al, mudhaf dia. Baqiyatu al-mafa'ila. Apa hirapnya Pak? Mapa hirap yo. Yo, yang bener aja tuh, diketawain mantau tuh. Antum ketawa kok. Ketawa kok ngetawain temennya kok salah antum mantau. Alah, kajab tak. Ayo dia, apa irobnya mafail? Kok mafaila? Yang bener aja antum. Bibit, apa bibit? Mafail. Ah, apa? Mudah pun nilai dia. Ansat. Kharaja bihi baqiyatu al-mafaili. Wa nabbahu al-musannif. Ai nabbahu, kenapa nabbahu itu fa'ala wazan fi'il. Wa nabbaha al-musannifu bil mithalaini ala annahu la faraqa. Farqa? La faraqa. Itu huruf apa itu? Furqa. Furqa. La faraqa ya. La faraqa. La faraqa. Artinya la nahya lil jins. Ya. Naam sat. Terus fi amalihi fi amilihi. Bainal mutaadi wal lazimi wala bainal masdar wala bainal masdari al mudhofi wa ghairihi wa ghairihi terus faidatun alamatun al maf alamatu al mafuli lahu wa qaw wuku'uhu fi jawabi lima fa'alta. Falau qala qailun fil mithali al awali lima qama zaidun lakin bener antum masa lakin dibacanya lakin nil set lakana al jawabi apa itu jawabi mudah pun nilai lakan al jawabu ijlalan li amrin wakis alaihi bakiyat apa irapnya bibit fa'il aduh sama nih dari Purwakarta bakiyat apa irap di sini mantok. Mantap. Gak percuma dicepak rambutnya. Cepak-cepak ngeselin ya. Baqiyata al-amsilati. Taib. Qala syari wa qawluhu babul maf'uli min ajli hadha huwa naw'u ar-rabi. Ini jenis keempat minal mansubat. Jadi isi-isi mansubat setelah sebelumnya maf'ulun bih dengan masuk di dalam istighol munada. Apalagi kemarin maf'ul mutlak, kemudian maf'ul fih darab zaman darab makan, yang keempat ini maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli atau maf'ul lahu. Ya. Waqad dzakara lahu al-musannifu salasata ya asma'in. Musannif menyebutkan bahwa dia punya tiga nama. Ya, tiga nama dari maf'ul li ajli ini. Ya, ada maf'ul li ajli, maf'ul lahu, maf'ul min ajli. Ya. Wa qawluhu wa huwa al-ismu ay al-masdar. Perhatikan, dia mesti isim. Masdar. Taib. Wa kharaja bihi al-fi'l wal harf, enggak termasuk di sini fi'il dan huruf. Al-mansubu kharaja bihi al-marfu' wal majrur. Jelas ya. Alladhi yudhkaru bayanan, yang dia disebutkan sebagai penjelas lisababi wukul fi'il, ya, akan sebab terjadinya fi'il. Ya, kharaja bihi baqiyatul mafa'il, berakah keluar dari ketentuan ini maf'ul-maf'ul yang lain. Ya, nabahal musannifu bil misalain. Musannif di sini memberikan tanbih peringatan dengan dua contoh. Ya, ijlalan li amrin ibtigha'a ma'rufik. Itu ala annahu la farqa baina aminihi baina fi aminihi bainal muta'addi wal lazim. Bahwa enggak ada beda. Enggak ada perbedaan di amilnya. Kan amil dari qoma zaidun qoma dia fi'il lazim. Ya, antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Kalau qasadtu ka ibtigha'a ma'rufik, amil dari ibtigha'a qasadtu, dia fi'il muta'addi. Ya. Wala baina al-masdari al-mudaf wa ghairi. Enggak ada perbedaan juga antara masdar, dia kan ijlalan masdar. Ya, dia non mudaf. Dan ibtigha'a ma'rufik dia mudafun ilai di idafaka. Jadi enggak ada perbedaan. Tanbihun alamatul maf'uli lahu, tanda maf'ullah, tanda maf'ul li ajlih, wuku'uhu fi jawabi lima fa'alta. Dia terletak sebagai jawaban dari lima fa'alta. Misalkan kita katakan qoma zaidun, lima qoma zaidun. Ya. Baik. Kenapa Zaid berdiri? Ah, ijlalan li amrin, gitu kan? Baik. Falau qala qailun fil misalil awal, kalau ada yang bertanya pada contoh yang pertama, lima qama zaidun, lakanal jawabu ijlalan di amrin. Nah, wakis dan analogikanlah, kiaskanlah alai baqiyatal amsilati. Contoh-contoh yang lainnya. Ya. Qala wa yushtaratu kaunuhu masdaran, dipersyaratkan dia mesti dalam bentuk masdar. Wattihadu zamanihi wa zamani amilih, dan mesti satu zaman dari maf'uli ajlih dan zaman amilnya. Kayak tadi qoma zaidun ijlalan li amrin, waktu qoma zaidun dengan waktu ijlalan li amrin itu bareng. Wattihadu fa'ilihi fa'ilihima, dan satunya fa'il dari keduanya. Kita ketahui masdar itu beramal amal fi'il. Kalau beramal fi'il berarti dia nanti punya fa'il. Nah, fa'il dari qoma zaidun, fa'il dari ijlalan domir mustatir takdiruhu, wahuanya juga kembali kepada zaidun. Taib barakallahu fi. Nah, fa'il dari qasadtu domir itu, domir tak, ya, ibtigha'a sama kembali ke situ juga. Taib. Kama taqaddama fil misalain, sebagaimana berlalu dari dua contoh yang dibawakan oleh musannif, kaqaulihi ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nah, itu zaman dari qatlah taqtulu auladakum dan zaman dari khasyah itu bareng. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Fa'ilnya sama. Ya, fa'ilnya sama juga. Wa qaulihi ta'ala yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka mencari karunia Allah. Fa'il dari yunfikun waw sama fa'il itu juga fa'il dari ibtigha'. Ya, waktunya sama. Waktu dari yunfikun itu juga waktu dari ibtigha'. Ya. Wala yajuzu, namun enggak boleh seperti contoh berikut. Ta'ahabtu as-safara, saya bersiap-siap untuk safar. Ya. Kenapa li adam ittihadi zaman? Karena tidak barengnya, tidak satunya zaman, tidak samanya zaman. Ya. Wala ji'tuka mahabbataka iyaya. Ini pertama ta'ahabtu as-safar. Ini beda zaman. Ta'ahabtu itu madin. Nah, sementara pada contoh ji'tuka mahabbataka jituka mahabbataka iyaya, ini juga beda. Li adam ittihadil fa'il, karena tidak satunya fa'il. Jituka ya fa'il, jitu domir. Mahabbata fa'il mana? Mahabbataka anta kepadaku, ya. Kan jituka fa'il ana, domir ta. Nah, ini mahabbataka fa'il beda. Taib. Bal yajibu jarruhu bil lam, bahkan wajib dijarkan dengan lam. Taqul ta'ahabtu li safar wajituka li mahabbatika iyaya. Aku datang kepada engkau karena kecintaan engkau kepadaku. Nah. Ya. Fadal, berikutnya di baca topik. Tsumma qala syarihu rahimallahu ta'ala wa qawluhu wa yushtaratu qawnuhu masdarun ila akhiri i'lam anna jami'a mashtarata lil maf'uli mashturita mashturita lil maf'uli lahu khamsatu syurutin. Ketahuilah bahwa seluruh yang dipersyaratkan pada maf'ul li ajlih itu ada 5 syarat. Terus al-awwalu ayyakuna masdaran wa tsani ayyakuna qalbiyan aw min af'alin nafsi ay min af'alin nafsi al-batinati kar rugbati warahbati wal ijlali wal mahabbati wal khaufi wa nahwi dzalika. Baik. Nah, setelah masdar fi'il juga mesti fi'il qalbiyan. Itu min af'alin nafs al-batinah. Ya, fi'il-fi'il yang dilakukan oleh jiwa, batin. Misal rohba, rohba, takut, harap, ijlal, memuliakan, mahabbah, mencintai, khauf, dan semisalnya. Ta'atan, mentaati. Itu apa namanya? Af'alul qalbiyah. Ya, af'alul nafs. Baik. Ya. Terus wasalisu ayyakuna illatan lima qablahu. Dan juga yang ketiga, dia mesti menjadi illah, sebab ayakuna illatan dari yang sebelumnya. Terus arabi'u ayyatahadda ma'a ayyatahida ma'a amilihi fil waqti. Ini yang disebutkan oleh musannif. Waktunya bareng antara amil, waktunya antara waktu terjadinya masdar dengan terjadinya amil fi'il. Waktunya ijlal dengan qiyam itu bareng. Terus al-khamisu ayyatahida ma'a amilihi fil fa'ili. Fa'ilnya sama. Karena masdar beramal-amal fi'il, berarti juga punya fa'il. Fa'il ijlal itu juga fa'il dari koma. Terus walam yattafiq an-nahwiyuna fima ulima fima a'lamu ala syarti minha ala syartin minha ghairi thalithi. Namun para ulama nahwu tidak bersepakat fi ma'alam sepengetahuan saya akan syarat ala syartin minha ya ghairi thalis yang selain yang ketiga, syarat yang ketiga ya. Terus waqad 'arafahu ba'duhum bi ta'rifi jami'a bita'rifin jami'in li syurutihi al-khamsati. Yes. Faqala huwa al-masdaru al-qalbi al-mu'allali li hada al-masdaru al-qalbi al-mu'allilu al-mu'allilu li hadasi li hadasin syakiri syarakahu syarakahu fi zamani wal fa'ili. Faqad arafa ba'duhum. Sebagian ulama nahwu mendefinisikannya dengan definisi yang lebih jami', lebih menyeluruh terkait 5 syarat ini. Mereka mengatakan maf'ul li ajli itu adalah master qalbi ya, yang menjadi sebab li hadasin dari sebuah kejadian syarakahu fi zaman wal fa'il, yang bareng antara amil dan masdarnya ini di zaman dan fa'il. Terus wa amsalatul musannifi jami'atun li hadhihi syuruti. Contoh-contoh yang dibawa oleh musannif itu sudah menghimpun semua syarat ini. Terus fal ijlalu masalan masdarun qalbi qalbiyun dzukira li bayani illati qiyami. Dia disebutkan untuk menjelaskan sebab berdirinya si Zaid. Terus wa waqtul qiyami wahidun. Waktu dia, waktu si ijlal dengan waktu qiyam itu bareng, satu. Terus wal wafa'iluhu wafa'ilul qiyami wahidun wa huwa zaidun wa qis 'alaihi ghairuhu min al amthilati. Ini wadih ya, fa'il dia dengan fa'il qiyam itu sama, itu zaid, maka analogikanlah dengan selainnya dari contoh-contoh yang tadi. Terus wa qawluhu li adami ittihadi zamani ay fa inna zamana ta'habu ta'ahub ta'ahub ta'ahubi ta'ahubi mutaqaddimun ala zamani safari mutaqaddamun ala mutaqaddamun ala zamani safari. Ah. Taib. Ini kan tadi enggak boleh ya ta'ahabtu as-safara. Ya. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena zaman ta'ahub itu lebih didahulukan daripada zaman safar. Lihat itu ta'ahub ma'khudun minal uhbah. Jadi diambil dari kata uhbah. Uhbah jamaknya uhab. Ya, maknanya iddah, istidad, persiapan bidhammil hamzah. Wahia al-uddatu, persiapan. Allati yahtajuha al-musafiru, yang dibutuhkan oleh musafir fi safarih, di dalam safarnya. Kazadi, semisal bekal dan yang lainnya. Ta'ahab tu, aku telah menyiapkan safar. Ya berarti udah duluan dong dia. Menyiapkan udah duluan daripada safarnya. Paham enggak di sini? Ngerti enggak? Aku menyiapkan. Ya menyiapkan berarti udah duluan. Sementara safarnya baru sekarang. Ngerti enggak? Berarti beda zaman. Nah. Kemudian di adam ittihadil fa'il, berbeda fa'il. Fa inna fa'ilal maji huwal mutakallim. Wa fa'ilal masdari huwa al mukhatab. Fa'il dari maji jituka mahabbataka iyaya gitu kan. Fa'il dari maji ja'aya ji'u jituka itu mutakallim. Sedangkan fa'il dari masdar mukhatab, orang yang diajak bicara. Karena kecintaan kau padaku. Ya. Wa misalu ma faqadal masdariyata min qaulika jituka lisamni wal asal ai min ajli samni wal asal. Contoh syarat yang tidak terpenuhi masdar. Ini tidak masdar ini. Ucapan anda jituka lisamni wal asal. Aku datang pada engkau karena minyak dan madu. Itu min ajli samni wal asali. Ya. Tayyib. Dia bukan masdar ini. Asal dan samni bukan masdar. Wa misalu ma faqada al-qalbiyah jituka lil qira'ati wal kitabah. Nah, qira'ah dan kitabah bukan af'al al-qalbiyah. Ai, jadi af'al apa? Af'al badaniyah, hisiyah. Ai min ajliha. Karenanya. Pakai lam. Ya, enggak boleh qira'atan atau kitabatan. Wa misalu ma faqada al-illiyata qauluka darabtu darban. Ini yang tidak terpenuhi syarat illah. Dia kan mesti jadi illah dari amfi'il sebelumnya. Nah, ini darabtu darban. Itla ta'lila fihi, karena enggak ada alasan di sini. Wa qauluhu bal yajibu jarruhu bil lam, yang kayak gini wajib dijarkan dengan lam ila akhir i'lam annahu idza ikhtalla syartun minasy syurutil mutaqaddimah, apabila tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat yang lalu. Wajib inda ghair inda ya inda man i'tabara dzalika, wajib menurut ulama yang menganggap demikian asyarta ya man i'tabara dzalika syarta, wajib bagi yang menganggap syarat tersebut wajib apa jarruhu bi harfi ta'lil, wajib dijarkan dengan huruf ta'lil wa huwa lam, yaitu huruf lamul jarrah wa nahwiha, dan semisalnya mimma ya dulu ala ta'lil, yang menunjukkan pada makna ta'lil. Kalba min kafi nahu jalastun nar dakhalatin nar imra'atun fihirrah. Ya, ini hadis ya. Ya, ada seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Ay bisa babihirratin. Walladhi ikhtala fi hadzal misal huwal masdariyah. Yang tidak terpenuhi di sini apa? Masdariyah. Ya. Tanbihun i'lam annal maf'ula lahu la yajibu nasbuhu. Perlu ketahui bahwa maf'ul ajli maf'ul lahu itu enggak wajib nasab. Wa inistaufa syurutu al-mutaqaddimah, walaupun syarat-syaratnya telah terpenuhi. bal yajuzu jarruhu bi harfi ta'lil. Boleh aja dijarkan dengan harfi ta'lil. Sa'un kana mujarrad dan min al wal idafah au mahala bi al. Apakah ada alnya atau idafah atau apa tidak ada alnya, idafah atau ada alnya. Au mudafan atau diidafakan. Illa anna aksara fil awwali an-nasbu. Namun kebanyakan pada yang awal. Yang awal ini mana yang sudah terpenuhi syaratnya, maka dinasab, ya itu yang paling banyak adalah awal. Nahu i'tabartu i'tarabtu raghbatan fil ilmi. Ya. I'tarabtu, aku meninggalkan negeriku karena harapan ingin ilmu. Wa min ghairil aksari, kalau yang bukan kebanyakan, qaulu syair man ammakum li raghbatin fikum jubiz wa man takunu nasirihi yantasir. Ya. Man ammakum, siapa yang mengimami kalian, memimpin kalian, li raghbah, karena rokbah, ya, karena rok di rokbatin fikum, karena diingin berharap kalian di apa namanya menjadi baik, jubis, dia akan ditambal, dia akan diperbaiki, dia akan ditolong. Waman, ah? Jubir, jubir, jabrun, jabaro, jubiro, ditambal. Wa man takunu nasirihi yantasir. Dan siapa yang menolongnya, maka dia akan ditolong. Syahidnya di mana? Man ammakum mana sih? Syahidnya mana? Derok batin. Walaupun udah terpenuhi syarat ya. Udah terpenuhi itu semua. Wasani al-jar. Yang kedua jar. Darab tu bani li ta'dib. Ya, padahal udah terpenuhi syarat ya. Min ghairil aksar. Ini yang kedua dijarkan. Walaupun sudah terpenuhi syarat, boleh aja enggak? Dorobtu beni ta'adduban atau ta'diban, boleh enggak? Boleh. At-ta'diba. Wa min ghairil aksar, dan yang selain aksar ialah qaulu syair la'aqudul jubn la'aqudul jubna anil hayja'i. Ya. La'aqudu al jubna. Mana syahidnya berarti? Al-jubn. Jubn itu apa? Pengecut. Saya tidak akan duduk karena pengecut dari haija. Haija itu harap, marokah, peperangan. Ya. Maka jubn maf'ulun lahu ay la'aqudu li ajli jubni. Aku tidak duduk karena sikap pengecut. Wa fi salis yastawi al-amran. Nah, yang ketiga, kalau sudah terpenuhi syarat, boleh dua. Boleh nasab sebagai maf'ul lahu, boleh jar dengan huruf lam. Ya, famisalu nasbi qawluhu yaja'aluna asabi'ahum fi adanihim minasawa'iki hadarol maut. Perhatikan hadarol maut. Ya. Wamisalu jar, in, wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Min khasyatillah. Boleh aja enggak? Khasyatullah. Boleh enggak? Boleh. Baik, silakan yang mau tanya sebelum kita masuk ke maf'ul ma'ah. Ya, silakan. Tafadhol.